Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan sore hari ini kita bisa kembali melakukan kegiatan ta'lim, meneruskan membaca kitab Usul Sunnah dengan syarahnya Syekh Rabi', sampai pada kalimat taklimullahi li'ibadihi yaumal qiyamah, pembahasan tentang pembicaraannya Allah, yakni Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada hamba-hambanya nanti di yaumal qiyamah. Qala al-imam Ahmad dalam kitab Usul Sunnah, wa anna Allah ta'ala يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان والإيمان به والتصديق به. Pembahasan berikutnya adalah bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yukallimul ibad, berbicara kepada hamba-hamba. Yukallimu, Allah mengajak bicara, yakni Allah berbicara kepada ibad, hamba-hambanya, yaumul qiyamah. Laisa bainahum wa bainahu tarjuman, tidak ada antara mereka dengan Allah penterjemah. Wal imanu bihi, beriman dengan semua ini. Wa tasdiqu bihi, dan membenarkannya, mempercayainya. Syarahnya kita baca, qala Syekh Rabi', ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuman. Rahu hadis ini riwayat Imam Bukhari, demikian pula Muslim dari sahabat Adi bin Hatim At-Ta'i. Ma minkum min ahadin, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak ada seorang pun di antara kalian, illa kecuali sayukallimuhu rabbuhu, akan diajak bicara oleh Rabb-nya. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman, tidak ada antara hamba tersebut dengan Allah subhanahu wa ta'ala adanya penterjemah. Yang barusan kita baca adalah lafad hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Lafad hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Al-Imam Bukhari menyebutkan dalam sahih beliau, dalam kitab Tauhid, menyebutkan bab kalamir Rabb jalla jalaluh yawmul qiyamati mal anbiya'i wa ghairihim. Al-Imam Bukhari membuat satu judul bab, bab tentang bicaranya Allah subhanahu wa ta'ala nanti di yawmul qiyamah kepada para nabi dan kepada selain para nabi. Wa sami'tum yunadi Rabb tabaraka ta'ala wa yawma yunadihim aina syurakai qalu adannaka ma minna min syahid wa dhalla anhum ma kanu yad'un min qablu wa dhannu ma lahum min mahis wa sami'tum, dan kalian telah mendengar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala nanti di yaumul kiamah akan berbicara kepada manusia. Yawma yunadihim, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Fusilat ayat yang ke-47 sampai 48, Allah berfirman, yawma yunadihim, di hari di mana Allah memanggil mereka. Yang namanya memanggil tentunya berbicara dengan suara yang masmu', yang bisa didengar, dengan bahasa yang bisa difahami oleh manusia. Hamba-hambanya mendengar firman Allah Azza wa Jalla tersebut. Di hari itu Allah yunadihim, memanggil manusia. Aina syurakaiya, mana makhluk-makhluk atau benda-benda yang dulu kalian sekutukan denganku. Qalu adannaka ma minna min syahid, mereka mengatakan kami tidak seorang pun menyaksikannya. Wa dhalla anhum ma kanu yad'una min qablu, dan sesatlah mereka segala apa yang mereka doai sebelum itu. Segala apa yang mereka doai, yakni bangsa jin, bebatuan, berhala, makhluk-makhluk jin atau yang lainnya, semuanya sesat. Wadhannu ma lahum min mahis, dan mereka pun meyakini tidak ada jalan keluar keselamatan dari azab. Dhannu yakni aykanu, mereka yakin. Ma lahum min mahis, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 63, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yawma yunadihim fayakul aina syurakaiya alladhina kuntum taz'umun. Wa yawma yunadihim, di hari Allah memanggil mereka semuanya, Allah berkata, di mana sekutu-sekutu yang kalian selama ini sembah? Alladzina kuntum taz'umun, yang kalian sangka bahwa mereka itu adalah sekutu-sekutunya Allah subhanahu wa ta'ala. Mana bangsa jin yang dulu kalian sembah? Mana berhala-berhala yang kalian dulu anggap sebagai sesembahan? Mana? Dari itu tidak ada yang memiliki kekuasaan kecuali Allah Azza wa Jal. Di hari itu nampak hanya Allah semata sebagai Rabb. Di hari itu semua orang tahu bahwa Allah semata ilahul haq, sesembahan yang benar. Adapun ketika manusia masih di dunia, mereka menyangka adanya sesuatu yang selevel dengan Allah, sesekutu dengan Allah. Kadang mereka beribadah kepada Allah, kadang mereka beribadah kepada jin. Dianggap oleh mereka jin itu adalah syurakanya Allah, sekutunya Allah Azza wa Jal, yang boleh juga didoai, diibadai. Itu ketika di dunia. Ketika di akhirat, mana Tuhan kalian? Tidak ada yang bisa menjawab, yakni tidak ada satupun yang berani mengaku aku adalah Tuhan kalian. Tidak ada. Fir'aun la'natullah alaih, yang disebutkan dalam Al-Quran, Fir'aun mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang tinggi. Di akhirat tidak bisa mengatakan kalimat itu, karena Fir'aun tahu, Fir'aun makhluk, Allah Azza wa Jal adalah Rabbul Alamin. Yang menjadi pembahasan kita, dicapkan oleh Syekh, adalah pada kalimat yunadi, Allah memanggil, Allah menyeru. Wanida la yakunu illa biharfin wa sautin wa huwa al-kalam. Yang namanya panggilan yang namanya panggilan itu tidak akan terwujud kecuali di situ ada huruf dan di situ ada suara. Huruf dan suara itu namanya ucapan, al-kalam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan kata-kata yang terdiri dari huruf-huruf yang terurai atau bukan terurai, yang terajut pada sebuah kalimat yang mafhumah, yang bisa difahami oleh umat manusia. Mana Tuhan-Tuhan kalian yang dulu kalian sembah? Kalau memang benar itu adalah Tuhan, semuanya tidak bisa mengangkat kepala, semuanya tertunduk. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat yang lainnya, limanil mulkul yaum, Allah berkata kepada semua umat manusia dan jin, dan semuanya mendengar. Allah berfirman, limanil mulkul yaum, punya siapakah kekuasaan di hari ini? Semuanya diam, tertunduk, tidak bisa mengangkat kepala mereka apalagi berbicara. Allah sendiri yang menjawab, lillahil wahidul qahar, kekuasaan di hari ini hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang esa, yang maha kuat, yang maha perkasa. Semua Tuhan yang dulu dianggap Tuhan oleh manusia tertunduk, tidak bisa mengangkat kepalanya apalagi mengatakan saya adalah Tuhan kalian, tidak ada. Demikian juga dengan para penyembahnya, tertunduk. Nah, di saat itu Allah Azza wa Jalla berkata dengan kalimat yang semuanya mendengar dan semuanya memahami, limanil mulkul yaum, punya siapakah kekuasaan hari ini? Tidak ada yang bisa menjawab. Maka Allah sendiri menjawab, lillahil wahidul qahar, suara ini adalah kalam, ucapan. Suara ini terdiri dari huruf dan kalimat yang bisa dipahami. Ini menunjukkan bahwasanya Allah berbicara, dan kita meyakini Allah memiliki sifat berbicara. Bisa difahami? Di dunia Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada nabi-nabinya, rasul-rasulnya, di antaranya Musa alaihissalatu wassalam. Ketika Musa ja'ali miqatina, datang ke tempat yang telah kami tentukan di Bukit Tursina, wa kallamahu rabbuhu, Allah berbicara kepada Musa di waktu itu, ana rabbuk, aku adalah Rabbmu, la ilaha illa ana fa'budni, tidak ada sesembahan yang benar kecuali aku, maka beribadalah engkau kepada aku. Ana rabbu, aku adalah Rabbmu. Allah berkata kepada Musa, fakhla'na 'alaik, lepaskan dua sandalmu, innaka bil wadil muqaddasi tuwa, engkau berada pada bukit yang disucikan. Allah berbicara, dan sekian banyak dalil yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala berbicara, memiliki sifat berbicara. Di antaranya adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mi'raj ke Sidratul Muntaha, Nabi kita langsung mendengarkan perintah untuk melakukan salat yang 5 waktu biduni wasita, tanpa adanya perantara. Berbeda hanya dengan syariat yang lain, puasa, zakat, haji, melalui perantara, yakni Malaikat Jibril. Adapun ibadah salat, Nabi langsung mendapatkan dari Allah Azza wa Jal. Allah berfirman kepada Nabi, dan Nabi mendengarkan kalam Allah di Sidratul Muntaha. Wahakadha qala muslimin, dan ini i'tiqad kita, Allah memiliki sifat berbicara. Nah, dalam pembahasan yang kita sampaikan, Allah berbicara kepada hamba-hambanya. Hamba-hambanya. Ma minkum min ahadin, kata Nabi, tidak seorang pun di antara kalian, illa kecuali sayukallimuhu rabbuhu, Allah akan berbicara kepadanya. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada penterjemah antara keduanya. Allah mengatakan kepada hamba itu di antaranya, alasta qad fa'alta kada wa kada fi yawmi kada wa kada, bukankah kamu dulu telah melakukan dosa ini dan dosa ini di saat ini dan di saat ini? Disebutkan dosa-dosanya. Maka hadir mengatakan ini di antara dalil yang menyebutkan Allah berbicara kepada hamba-hambanya. Bisa difahami hadirin? Disebutkan dalam hadis itu Nabi mengatakan hamba tersebut fayanduru aymanahu fala yara illa ma qaddam. Hamba itu melihat ke arah kanannya, tidaklah dia melihat kecuali apa yang telah lalu dari perbuatannya. Fayanduru ashma minhu, dan dia pun melihat ke arah kirinya. Fala yanduru illa ma qaddam, dia pun tidak melihat kecuali apa yang telah dia lakukan. Fayanduru baina yadayhi, dan ketika dia melihat ke arah depannya, fala yara illa an-nar, tidaklah dia melihat kecuali neraka. Tilqa'a wajhi, yang siap membakar wajahnya. Di saat itu Nabi menutup kalimatnya dengan ucapan fattaqun nar walau bisyikit tamrin, lindungi diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah setengah buah kurma. Walaupun engkau bersedekah setengah buah kurma, bukan bijinya, buahnya ya. Kalau disebut walaupun bersedekah setengah biji kurma, wah ya bijinya buat apa pak, dagingnya. Artinya di sini bahwa amalan soleh walaupun itu kecil berupa sedekah setengah buah kurma, dengan izin Allah, dengan izin Allah Azza wa Jal, bisa mampu menjaga diri seorang dari api neraka. Karena itu janganlah bakhil dalam beramal. Qala Syekh, dalam jutaan ucapan Syekh Rabi, وَيُنَادِي أَهْلَ الْجَنَّةِ, Allah subhanahu wa ta'ala memanggil, nadi yunadi, nidaan, memanggil kepada ahlul jannah, penghuni surga, hal raditum, apakah kalian ridha, senang dengan pemberiannya Allah dalam surga? Hal azidukum, maukah kalian aku tambahkan lagi nikmatku atas kalian? Maukah kalian aku tambahkan lagi nikmatku atas kalian? Fayukallimu wa yukallimu, maka Allah berbicara dan hamba pun berbicara. Yukallimu al-afrad subhanahu wa ta'ala wa yukallimu kulla ahadin bighairi tarjuman, Allah berbicara kepada persatu-satunya orang, al-afrad satu persatunya orang, kull ahad setiap satu persatunya, bighairi tarjuman tanpa adanya penterjemah, tanpa adanya penterjemah. Yukallimul jami', dan ada kalanya Allah berbicara untuk semuanya, seperti ayat yang di atas, untuk semuanya. Ada kalanya per individu masing-masing diberitahukan dosa-dosanya, diberitahukan dosa-dosanya. Bagi mereka hamba-hamba yang saleh, maka akan diampuni. Qad satartuha laka fid dunya wa qad ghafartu laka al-yawm. Sebutkan dalam sebuah hadis setelah Allah mengatakan alasta qad fa'alta kada wa kada, bukankah kamu dulu melakukan dosa ini dan dosa itu di saat ini dan di saat itu, di hari ini di hari itu? Disebutkan hatta ra'anahu qad halak, sampai-sampai hamba itu melihat dirinya telah binasa, sampai-sampai hamba tersebut melihat dirinya telah binasa karena semua dosa diberitahukan. Hamba itu pun tertunduk malu karena semua dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tublas sarair, dari itu semua rahasia-rahasia kita dibongkar. Bukankah kamu begini, bukankah kamu begini, bukankah kamu begitu? Malu kita, tertunduk. Ketika Allah melihat hamba tersebut sudah menyangka dan hampir memastikan innahu qad halak, bahwa pasti saya binasa. Maka di saat itu Allah Azza wa Jal mengatakan kepada hamba itu, qad satartuha laka fid dunya, wahai hambaku, sungguh dosa-dosa ini tadi aku telah menutupinya untukmu ketika di dunia. Dosa-dosa tadi tidak ada orang yang tahu. Dosa-dosa tadi tidak ada orang yang mengerti. Allah tutupi dosa-dosa itu. Wahai hambaku, aku telah menutupi dosa-dosa itu ketika di dunia. Wa ghafartu lakal yaum, dan aku ampuni semua dosa-dosamu hari ini. Ini kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, sesuai dengan hadis Nabi ini disebutkan dalam Riyadhus Salihin. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Semua umatku diampuni, mu'afa, diampuni dosa-dosanya, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam melakukan dosa. Tidak diampuni, alias tidak diampuni bukan berarti kekal dalam neraka, alias dia tidak dimaafkan tetapi disiksa. Kita tahu ya kaum muslimin bahwa dosa-dosa di bawah kesyirikan itu tidak mengekalkan pelakunya dalam api neraka. Pelakunya dibawa ke kehendak Allah. Insya'a afa'anhu, insya'a ghafar lahu, wa insya'a azabahu. Kalau Allah menghendaki memaafkannya, maka dimaafkan. Jika Allah menghendaki untuk menyiksanya, maka disiksa. Nah, mereka-mereka yang melakukan dosa besar, yang itu tingkatannya dibawa kesyirikan, tetapi mujahirin, terang-terangan, tidak diampuni. Nabi sudah memberitahukan itu dalam hadisnya. Tidak diampuni. Maknanya disiksa. Yang akan diampuni adalah mereka-mereka yang melakukan dosa dengan sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena takut ketahuan. Malu kalau sampai orang itu tahu. Dia menyadari betul itu adalah kejelekan, maksiat, kemungkaran. Tetapi hawa nafsu yang menguasainya. Bukan berarti menyepelekan dosa. Tetapi orang yang seperti ini lebih mudah bertobat, lebih mudah menyesali, lebih mudah beristighfar, karena dia mengakui itu adalah dosa. Karena itu tidak boleh bagi kita untuk membungkam, membongkar-bongkar, menutup aib, saya ulangi, membuka tutupan aib saudara kita. Saudara kita melakukan dosa ini dulu, dan itu sudah terlupakan. Jangan kau malah mengungkit-ungkitnya, bercerita tentang masa lalu dia, sudah dikubur. Mudah-mudahan Allah memaafkannya. Ghafartu lakal yaum, disebutkan dalam hadis itu. Satartu halaka fid dunya, aku telah menutupi dosa-dosa itu di dunia dan aku ampuni hari ini. Kan itu kalau pernah kita melakukan sebuah dosa, jangan pernah kita bercerita kepada siapapun. Tidak kepada keluarga, tidak kepada istri, tidak kepada siapapun. Tutupi. Allah berarti telah menutupi aib itu sehingga tidak ada satupun yang tahu. Nah, mudah-mudahan dengan itu Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya itu. Amin. Fallahu subhanahu wa ta'ala musufun bihadal kalam, bihadal kamali azalan wa abadan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala musufun, tersifati dengan sifat yang sempurna ini, azalan wa abadan, azalan wa abadan, azalan itu tanpa adanya permulaan, abadan itu tanpa adanya akhiran. Azaliyan abadiyan. Azalan artinya bila bidayah, wa abadan artinya bila nihayah. Apa itu azalan? Antum lihat di sini, ikhwan. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat azaliyan abadiyan. Zatnya dan semua sifatnya, kecuali sifat fi'liyah, yata'allaku bima'asyatihi, yang berkaitan dengan masyiahnya. Allah Azza wa Jal memiliki sifat azalian. Maknanya apa? Tanpa adanya awalan. Wa abadian artinya tanpa adanya akhiran. Itu maknanya. Secara bahasa Arab, azalian ay laisa lahu bidayah. Bidayah itu awalan. Abadian artinya laisa lahu nihayah. Tidak ada bagi Allah akhiran. Itu sesuai dengan firman Allah Azza wa Jal, huwal awwalu wal akhir. Engkau ya Allah adalah zat yang awal dan zat yang akhir. Di antara nama Allah al-awwal dan di antara nama Allah al-akhir. Apa makna al-awwal? Alladhi laysa qablaka syai', yang tidak ada sesuatu apapun sebelum. Wal-akhir, yang terakhir adalah alladhi laysa ba'daka syai', yang tidak ada sesuatu apapun setelahmu. Maknanya adalah tanpa bermula dan tanpa berakhiran. Nah, begitulah pula sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya Allah Subhanahu wa taala azalian abadian. Kalau kita ditanya dari semenjak kapan Allah bisa berbicara, ini sifat dzatiyah. Adapun afradul kalam, satu persatunya ucapan, adalah sifat fi'liyah. In yukallimu ibadahu bima sya'a wa kaifa sya'a, berkaitan dengan kehendaknya. Pada asli sifatnya Allah berbicara sebagaimana Allah memiliki ilmu. Allah Maha mengetahui, alim, semi, qadir, basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mampu. Dari semenjak kapan Allah melihat, Allah mendengar? Dari semenjak kapan Allah berbicara? Jawabannya adalah dari semenjak Allah ada. Kapan Allah ada? Azaliyan abadiyan, tanpa adanya awalan dan tanpa adanya akhiran. Sampai di situ pembahasannya. Jangan kita menganggap dulu alam ini waktu kosong. Sudah ada alam, sudah berlalu waktu, tapi kosong. Tiba-tiba muncul Tuhan, ting begitu. Kemudian Tuhan ini mencipta apa yang dikehendaki. Tidak seperti itu. Allah itu Maha awal. Kapan Allah ada? Tanpa adanya awalan. Itu makna azalian. Begitu pula sifatullah azza wa jal berbicara dari semenjak kapan? Azalian abadian. Dari semenjak zatullah ada, tanpa adanya awalan. Tidak perlu kita membingungkan tentang hal ini. Imani sesuai dengan apa yang tertera dalam nas, maka kita akan selamat dari kesesatan dan kesesatan. Ya. Sehingga beliau menyebutkan, فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى مَوْسُفٌ بِهَذَا الْكَمَالِ. Allah tersifati dengan sifat yang sempurna ini. Sifat berbicara, itu adalah sifat sempurna. Sifat sempurna. Ahlul bid'ah dari kalangan ahlul ta'til, seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah, mereka menolak Allah memiliki sifat berbicara. Allah tidak berbicara. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara. Kenapa? Karena mereka menganggap kalau kita tetapkan Allah memiliki sifat berbicara dan manusia berbicara, berarti menyerupakan Allah dengan manusia. Allah berbicara, manusia berbicara. Kalau kita mensifati Allah dengan sifat berbicara, itu namanya berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini mereka yang memiliki keyakinan isbat sifat yaltazimu at-tashbih. Keyakinan mereka ditetapkannya sifat bagi Allah itu berarti mengharuskan adanya menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah sendiri yang menyebutkan laisa kamitslihi syai wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah sama sekali, dan Allah Maha mendengar, manusia juga Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Manusia juga mendengar, manusia juga melihat. Tetapi Allah sebutkan tidak ada yang sama. Maka kita harus mengatakan pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran manusia. Penglihatan Allah berbeda dengan penglihatannya manusia. Berbicaranya Allah berbeda dengan berbicaranya manusia. Hakadza qawlul muslimin. Harus kita imani seperti itu. Tidak boleh kita menyerupakan dengan makhluk. Nah, Jahmiyah menolak Allah memiliki sifat berbicara. Mereka mensifati Allah bisu. Allah la yatakallam. Allah itu bisu, tidak bisa berbicara. Nah, yang tidak bisa berbicara itu tidak layak sebagai Tuhan. Kaifa ya'muru wa yanha wa huwa la yatakallam? Bagaimana mungkin Allah bisa memerintah dan Allah bisa melarang kalau seandainya tidak bisa berbicara? Sifat bisu adalah sifat yang naqas. Bisu itu lawan dari bisa berbicara. Bisu itu sifat yang jelek, yang kurang. Dan Allah disucikan dari sifat-sifat yang kurang. Allah berbicara, tidaklah Allah bisu. Di antara dalil yang menunjukkan bisu itu adalah naqas, kekurangan, adalah tuhan-tuhan, patung-patung yang dihancurkan oleh Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika Ibrahim didakwa, apakah engkau yang melakukan kepada tuhan-tuhan kami Ibrahim? Maka Ibrahim mengatakan, is'aluh, tanyakan kepada Tuhan yang paling besar. Tanyakan kepadanya. Kalau mereka bisa berbicara, mereka akan menjawab. Mana? Ternyata mereka patung-patung itu tidak bisa menjawab. Menunjukkan naqs, kekurangan. Bahwa Tuhan-Tuhan mereka adalah benda mati yang tidak bisa berbicara. Ya. Sehingga sifatul kamal termasuk sifat sempurna adalah sifat berbicara. Azalan wa abadan. Wahada min sifati kamalihi. Dan ini termasuk dari sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. وَيُكَلِّمُ الْأَفْرَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Syekh kemudian berbicara lagi. Diulangi ucapan beliau, Allah subhanahu wa ta'ala يُكَلِّمُ الْأَفْرَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Akan berbicara kepada satu persatunya orang kelak nanti di yawmul qiyamah. وَكَلَّمَ مُوسَى وَكَلَّمَ مُحَمَّدًا وَكَلَّمَ جِبْرِيلًا. Allah berbicara kepada Musa, Allah berbicara kepada Muhammad alaihi salatu wasalam, wa kallama Jibril, dan Allah berbicara kepada malaikat Jibril. Wa yukallimul malaikata tabarak wa ta'ala. Demikian pula Allah berbicara kepada para malaikat-malaikat. Ini dia. Ya, disebutkan dalam banyak bab tentang hal ini dalam banyak kitab. Wal kalamu min sifatil kalam, min sifatil kamal. Dan berbicara itu termasuk dari sifat yang sempurna. Asy-syahid yang menjadi pembahasan kita yang sesuai dengan ucapan Imam Ahmad bin Hanbal adalah annallaha yatakallamu wa annahu yukallimu al-ibada yawmal qiyamah wa annal kalama yahsulu lil-mu'minina yawmal qiyamah. Yang menjadi pembahasan kita dalam pembahasan kita adalah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yatakallam, berbicara, wa annahu yukallimu, dan bahwasanya Allah mengajak bicara kepada hamba-hambanya, yaumul qiyamah, wa annal kalam yahsul lil mu'minin yaumul qiyamah, dan berbicaranya Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin adalah terjadi nanti di yaumul qiyamah. Ini walhamdulillah selesai pembahasan tentang Allah memiliki sifat berbicara dan berbicara kepada hamba-hambanya nanti di yaumul qiyamah. Banyak kitab yang membahas tentang ini panjang lebar, di antaranya kitab Aqidah Al-Wasithiyah, Aqidah Tahawiyah, atau yang pendek Lumatul I'tiqad dengan syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin. Kalau kita lanjutkan pembahasan berikutnya, al-imanu bil hawdi wa sifatihi. Pembahasan berikutnya adalah kewajiban beriman dengan telaga dan sifat-sifat telaga. Qala al-Imam Ahmad dalam kitab Usul Sunnah. Hujan masyaallah. Qala wal imanu bil haudi, dan beriman kepada adanya haud, adanya telaga. Wa anna rasula, wa anna li Rasulillah alaihi salatu wasalam haudan, dan kita mengimani bahwasanya Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasalam memiliki telaga yaumul qiyamah, di hari kiamat nanti. Taridu alaihi ummatuhu, yang umatnya taridu alaihi, berupaya untuk bisa meminum dari telaga tersebut. Arduhu mitla tulihi masirata syahri, masirata syahrin, lebarnya adalah seperti panjangnya sepanjang perjalanan satu bulan. Aniyatu ka'adati nujumis sama, jumlah cangkir-cangkirnya seperti jumlah bintang di langit. Ala masahat bil ahbaru wal atharu min ghairi wajhin, sesuai yang tersebut dalam hadis-hadis yang sahih dan asar-asar yang bukan hanya sab, tersebut dalam hadis-hadis yang sahih, demikian pula tersebut dalam asar-asar yang ada yang menyebutkan tentang adanya al-haud. Pernah hujan kalian? Hah? Mulai apa? Ya pindah, enggak apa-apa pindah. Cari tempat kalau kena air hujan. Qala Syekh Rabi', kita lihat keterangan dari Syekh Rabi' tentang bab ini. Beliau mengatakan wal imanu bil haud, dan beriman kepada adanya telaga nanti di yaumil qiyamah. Hadza min al aqaid allati yajib an yu'mina biha al-'abd. Ini adalah termasuk dari keyakinan-keyakinan yang wajib untuk seorang hamba mengimaninya. Wa qad waradat fil haud ahaditsu balagat hadd at-tawatturi. Sungguh telah tersebut tentang haud, hadis-hadis yang banyak yang sampai tingkatan hadis mutawatir, saking banyaknya rawinya dan sanadnya, sehingga dipastikan mustahil adanya kesepakatan berdusta pada mereka karena banyaknya riwayat asar dan sanad-sanadnya. Wa namasiratu syahrun, dan bahwasanya masiratu syahrun, yakni lebarnya dan panjangnya adalah perjalanan satu bulan. Kita lanjutkan sedikit ya. Antum dengarkan. Jangan kemudian main-main di sini ya. Wa anna masiratu syahrun wa tuluhu wa 'urduhu sawa. Panjang dan lebarnya sama. Yani perjalanan satu bulan. Seorang menaiki kuda berjalan terus selama satu bulan, maka itulah panjang dan lebarnya telaganya Nabi alaihi salatu wasalam. Wa fil ahadith annahu min al-Madinah ila Sana'a, disebutkan dalam beberapa riwayat hadith-hadith Nabi disebutkan dengan kalimat lebarnya dan panjangnya antara kota Madinah ke kota Sana'a yang ada di negeri Yaman. Wa min Ailah ila Sana'a, juga disebutkan dalam sebuah hadis dari kota yang namanya Ailah sampai ke Sana'a. Fa huwa mimma karamallahu bi Muhammadan alaihi salatu wasalam. Adanya telaga ini adalah termasuk di antara hal yang Allah Subhanahu wa taala muliakan nabi kita dengan telaga tersebut. Wa qala fi sya'nihi, Allah azza wa jalla berfirman tentang telaganya nabi dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah berikan kepadamu wahai rasul Al-Kautsar, maka salatlah engkau kepada Rabbmu dan menyembelihlah engkau karena Rabbmu. Inna syani'aka, sesungguhnya musuh-musuhmu, huwal abtar, dialah yang akan terputus ucapannya atau terputus penyebutannya. Fahada min fad min afdali mamtannallahu bi ala abdihi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akramahu bihi fid dunya wal akhirah. Kata Syekh, fahada, dan ini adalah termasuk seafdal-afdal kenikmatan yang Allah nugrahkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah muliakan beliau dengan diberi telaga yang sangat luas di dunia wal akhirah dan di akhirat. Sehingga kita meyakini nabi kita memiliki telaga. Telaga nabi kita adalah telaga yang paling luas. Likullin nabiyyin haudun. Nabi mengatakan semua nabi memiliki telaga. Dan telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling besarnya, yang paling luasnya, yang paling banyak yang bisa minum darinya. Barang siapa yang bisa minum dengan izin Allah tentunya dari telaga tersebut, dipastikan tidak akan haus untuk selamanya. Nabi mengatakan, man syariba minha lam yadma abadan. Barang siapa yang bisa minum dari telaganya Rasul, maka dipastikan dia tidak akan haus untuk selamanya. Namun ada orang-orang yang berupaya untuk minum, namun dia terpelanting ke belakang. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa minum dari telaganya Rasul alaihissalatu wassalam. Apa sebabnya? Karena mereka yang pertama melakukan berbagai macam hal bid'ah-bid'ah, dan yang kedua karena mereka murtad setelah mereka tadinya beriman. Dua hal ini yang disebutkan dalam riwayat. Kita bacakan riwayatnya. Warada anna unasan yutradun anhu. Dan tersebut dalam riwayat bahwa banyak orang-orang yang mereka dilempar, sudah berusaha hendak meminum, dilempar kebalik. Yutradun, torada yutrad, yani dilempar ke belakang. Dia diharamkan dan tidak bisa minum dari telaga Nabi alaihissalatu wassalam. Siapa mereka? Wahumul murtadun. Mereka adalah orang-orang yang murtad. Orang-orang yang murtad. Wayulhaq bihim ahlul bidai aidan. Dan dimasukkan kepada mereka ini, yaitu orang-orang yang terpelanting, memang dilempar ke belakang, yutrok, dilempar ke belakang, tidak jadi bisa minum atau tidak bisa minum dari telaga Nabi. Mereka adalah ahlul bid'ah. Zakar hadzal Qurtubi wa ghairuhum. Hal ini disebutkan Imam Qurtubi dan demikian pula dengan yang lainnya. Wa naqala dzalika al-Hafidz Ibnu Hajar an al-Bukhari qala, bahwa Imam Ibnu Hajar al-Asqalani pensyarah Sahih Bukhari dalam kitab beliau Fathul Bari, beliau mengatakan bahwa Imam Bukhari berkata anna al-murada billadhina yudadun 'an al-hawd wa yaqulu ar-rasul ashabi qala innahum al-ridda. Bahwa yang dimaukan orang-orang yang berusaha untuk minum dari telaga Nabi, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka sahabatku. Qala Imam Bukhari mengatakan innahum ahlu riddah, bahwa mereka adalah orang-orang yang murtad. Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Ini satu hadis yang menyebutkan tentang al-bid'ah. Sebutkan dalam satu riwayat, suhkan liman baddala dinahu. Yang pertama menyebutkan bahwa mereka orang-orang yang telah mengganti agamanya. Banyak orang-orang sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka murtad. Dulu ketika Nabi masih hidup, mereka muslim, sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu dikatakan sahabat, di saat Nabi hidup. Dan Nabi faham mereka ashabi. Mereka adalah sahabatku. Namun sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengganti agama mereka, yakni murtad. Karena itu fitnah yang terbesar di zamannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an adalah fitnah kaum murtadun, orang-orang yang murtad dan mani'u zakat dan yang tidak mau membayar zakat. Nah, mereka-mereka ini Nabi mengenalinya. Dia dulu sahabatku. Namun diberitahukan dia merubah agamanya. Dia murtad dari agamanya. Maka Rasul mengatakan syuhkan liman badala dinahu. Celaka bagi siapa yang mengganti agamanya. Maka yang pertama yang tertolak dan tidak bisa minum dari haud adalah mereka-mereka murtadun. Dan yang kedua adalah mereka-mereka ahlul bid'ah. Mereka-mereka ahlul bid'ah. Disebutkan qala syaikh wa adkhala fihim ghairuhu ahlul bid'ah. Dan dimasukkan kepada mereka-mereka orang-orang yang tidak bisa minum dari telaga Nabi adalah ahlul bid'ah. Limada? Kalau ditanya kenapa demikian, li'annahum ahdathu ba'dahu. Dikarenakan mereka mengada-ada ajaran sepeninggal Nabi alaihi salatu wasalam. Dikatakan kepada malaikat, dikatakan oleh malaikat kepada Nabi, saya ulangi, dikatakan oleh malaikat kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Engkau tidak tahu, wahai Rasul, apa yang diada-adakan oleh mereka setelahmu meninggal. Maka kalimat ahdathu ba'dak masuk padanya semua al-bid'ah yang mereka mengada-ada ajaran baru yang tidak ada dari ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Fa'al bid'i ahdathu ba'dar rasul. Syekh Rabi mengatakan al-bid'ah adalah orang-orang yang mengada-ada sesuatu yang baru setelah Rasulullah salatu wassalam meninggal dunia. Limadha taradu? Kenapa mereka itu terpelanting ke belakang? Lianum ghayyaru dinallah, dikarenakan mereka merubah agama Allah. Wahdatu fi malis minu, dan mereka mengada-adakan sesuatu yang bukan termasuk dari agama Allah. Fal hadithu yatanawaluhum, dan hadis itu mencakup mereka yang murtad dan yang membikin-bikin ajaran bid'ah. Sehingga di antara sekian banyak kerugian al-bid'ah adalah tidak bisa minum dari telaga Nabi. Amalannya tertolak, fahuwa raddun. Amalannya dolalah, sesat. Amalannya finnar, menyebabkan berlakunya masuk dalam neraka. Dan di antara sekian kerugian al-bid'ah adalah tidak bisa minum dari telaga Nabi alaihi salatu wasalam. Wa anna lil rasul haudan yawmal qiyamah taridu alaihi ummatuhu arduhu mitlu tulihi masirata syahrin aniyatuhu ka'adad dinujumi sama minal zahabi wal fidda kama fi muslim. Cangkir-cangkirnya seperti bintang yang ada di langit berkaitan dengan jumlah, karena Rasul mengatakan ka'adadi, seperti jumlahnya nujum, bintang-bintang di langit. Beberapa ulama disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin dalam Syarah Ulumatul I'tiqad seperti bintang di langit dari sisi indahnya, min jamalihi, indahnya dari sisi mengeluarkan cahaya berkelap-kelip, dan dari sisi jumlahnya. Kan disebutkan di sini ka'adad, seperti jumlah. Kata Syekh min adz-dzahab wal fiddah, cangkir-cangkirnya itu terbikin dari emas dan perak sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim. Ala masad bil akhbar wal atharu min ghairi wajhin hadha syai'un ma'ruf. Yani itu semuanya diyakini sesuai dengan hadis yang sahih dan berita-berita yang sahih, bukan hanya dari satu sisi saja, tapi dari semuanya, dari berbagai macam dalil-dalil yang ada yang berkaitan dengan al-haud. Walhamdulillah, sangat singkat sekali keterangan dari Syekh Rabi yang berkaitan dengan i'tiqad kita tentang adanya al-haud. Insyaallah dalam pertemuan akan datang kita masuk pada pembahasan tentang azabul qabri, azab kubur, insyaallah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.